Fanduru ikhwani hafizani wa hafizakumullah. Tidak boleh seseorang menganggap enteng permasalahan dosa sekecil apapun. Falidzalika qala ulama ussalam. Jangan engkau memandang terhadap dosa yang engkau lakukan. Namun lihatlah kepada siapa yang engkau berdosa. Seseorang akan melihat kepada dosanya. Jikalau itu kecil, dia akan terjatuh dalam pengentengan terhadap dosanya. Namun hendaklah dia memandang siapa yang dia sedang maksiati. Melakukan dosa besar yang dimaksiati adalah Allah. Begitu juga tatkala dia melakukan dosa kecil yang dimaksiati adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tatkala dia melihat kepada siapa yang dia maksiati, maka segera dia bertaubat dari dosa yang telah dilakukan. Maka barakallahu fikum, jikalau dosa kita belum bertaubat daripadanya, sadaqa ma yaqul annadzanba yaksibud dzanba. Dosa akan melahirkan dosa yang baru. Jikalau seseorang tidak bertaubat kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala dari sebuah dosa, maka tiadalah maksiat itu, melainkan akan melahirkan maksiat yang lain.